Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Jadi kita sekarang lanjutkan masih pada pembahasan di afdalnya, jadi utamanya penyelenggaraan sholat di awal waktu. Nah, kita sudah selesai dari yang perkecualian. Kemudian kita sudah bahas sholat asar di awal waktu afdal, sholat maghrib di awal waktu afdal. Nah, Nawawi dan Ibnu Qudamah menukil ijma' ulama bahwa afdal, lebih utama mengerjakan sholat maghrib di awal waktu. Hadis Jabir yang telah disebutkan menunjukkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat maghrib di awal waktu saat matahari telah terbenam. Begitu pula tambahan dalil hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tazalu ummati bi khairi." Atau qal ala al-fitrah. Ya, la tazalu ummati, senantiasa umatku bi khair, dalam kebaikan. Atau qal ala al-fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini sunnah. Ala al-fitrah ialah sunnah. Atau di atas fitrah, di atas sunnah maksudnya. Umatku senantiasa dalam kebaikan atau senantiasa di atas sunnah. Ma'alam yu'akhiru al-maghriba. Malam yang akhiru al-maghriba, selama mereka tidak mengakhirkan solat maghrib, ila an tashtabikan nujum, ila an tashtabikan nujum, hingga bintang-bintang memadati langit. Ya, selama mereka tidak mengakhirkan solat maghrib hingga bintang-bintang memadati langit. Jadi senantiasa umatku di atas kebaikan, bukhair, atau ala fitrah, ya, di atas fitrah sunnah, atas sunnah, malam yakhiru al-maghriba ilan tastabikan nujum. Selama mereka tidak menunda mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang memadati langit. Pada bermunculan, ya, di langit. Nah, riwayat Abu Daud. Kata Al-Albani dalam Al-Mishkah dan dalam As-Samar Al-Mustatab, sanadnya hasan. Sanad hadis ini hasan. Serta dinilai sahih oleh Al-Hakim dan Al-Dhahabi. Ya, dinilai oleh Al-Albani sanadnya hasan. Sebelumnya Al-Hakim Al-Dhahabi mengatakan sahih. Al-Albani juga menyebutkan bahwa ada riwayat-riwayat lain sebagai penguat. Nah, dengan demikian berdasarkan apa yang kita pelajari, perhatikan. Nah, amalan kita di sini, di masjid kita. Jangan sampai pelaksanaan sholat maghrib tertunda hingga bintang-bintang apa tadi? Hah? Sudah memadati langit. Hadisnya tadi dihafalkan. La tazalu ummati bi khair atau ala al-fitrah, senantiasa umatku di atas kebaikan atau di atas sunnah, malam yu'akhirul maghriba ila an tastalika an-nujum, selama mereka tidak mengakhirkan sholat maghrib hingga bintang-bintang memadati langit. Nah, jadi jangan sampai tertunda sampai bintang-bintang bermunculan memadati langit hanya karena menunggu imam misalkan. Kalau imamnya tidak datang, ya salah sendirikan dan naib-naib, ada pengganti-pengganti imam yang melaksanakan. Segerakan. Paham ya? Baik. Namun bukan berarti, nah, bukan berarti setelah azan langsung qomat. Bukan berarti setelah azan langsung qomat. Muadzin azan, selesai azan, salawat, baca doa, azan, langsung qomat. Bukan berarti begitu. Sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian masjid-masjid, ya? Betul? Hah? Iya kan? Azan, qomat. Azan, qomat. Bukan berarti begitu. Nah, tidak memberi kesempatan kepada jamaah yang ingin mengerjakan sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan qomat. Ini tidak benar. Justru ini menyalahi sunnah. Telah datang dalil disyariatkannya sholat sunnah dua rakaat antara adzan dan qomat. Jadi begini, sholat-sholat fardu itu kan ada rawatibnya ya. Nah, rawatib itu apa saja? Dua rakaat sebelum subuh. Ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun mukim atau musafir. Hatta dalam safar. Ya, kita tetap menjaganya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun rawatib yang lainnya, yang rajih dalam safar tidak disyariatkan. Rawatib dalam safar tidak disyariatkan. Ini yang rajih. Ada khilaf, tapi ini yang rajih. Salat fardunya saja dikosor. Nah, tetapi dua rakaat rawatib sebelum subuh tetap dijaga meskipun safar sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rawatib berikutnya apa? Dua rakaat salam, kemudian sambung lagi dua rakaat. Ini empat rakaat totalnya sebelum duhur. Kemudian dua rakaat setelah duhur. Adapun hadis, ya, rawatib sebelum asar diperselisihkan hadis. Syekh Muqbil mendhaifkan. Nah, kemudian rawatib setelah maghrib dua rakaat. Kemudian rawatib setelah isya dua rakaat. Jumlahnya totalnya berapa? 12. Iya. Oh iya. Itu rawatib. Artinya dijaga. Rawatib itu dijaga. Nah. Tapi bukan berarti pernah salah satu tulab nanyakan. Ada yang menyangka bahwa rawatib itu harus melekat dengan sholat fardu. Jadi kalau tertunda, terpisah, tidak bisa. Enggak benar. Rawatib itu mengikuti sholat fardu, ya, meskipun terpisah, selama masih waktu. Misalkan rawatib dua rakaat setelah duhur. Setelah sholat duhur tidak langsung melaksanakan rawatib. Tidur dulu. Jam 2, 2:30 baru melaksanakan. Tidak masalah. Perintahnya mutlak. Bukan harus berdekatan dengan fardunya. Meskipun tertunda, ya terpisah 1 jam, 2 jam, asalkan masih waktunya, masih dianggap rawatib, enggak masalah. Jadi bukan berarti langsung dilaksanakan. Nah, itu rawatib, ya. Jadi kita dengar tadi sebelum maghrib ada rawatibnya tidak? Tidak ada kan? Rawatib sebelum maghrib tidak ada ya. Nah, tetapi bukan berarti tidak disyariatkan sholat sunnah dua rakaat sebelum maghrib. Kenapa? Karena ada hadis yang memerintahkan, ya, antara adzan dan qomat ada sholat sunnah dua rakaat, tapi bukan rawatib. Ya, termasuk antara adzan dan qomat sholat maghrib ada dua rakaat, tapi bukan rawatib. Ya, bukan rawatib. Nah, yaitu dalilnya keumuman makna hadis Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu anhu. Hadith Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Baina antara kulli setiap adhanain dua adhan salatun. Ada sholat yang disyariatkan. Dua adhan yang dimaksud apa? Adhan dan qomat. Jadi qomat itu juga dalam syariat, dalam hadis disebut adhan. Disebut adhan. Baina kulli adhanain, antara dua adhan maksudnya adhan dan qomat. Nah, sholat maghrib adhannya cuma satu. Tapi di sini antara dua adhan maksudnya adhan dan qomat. Ada sholat disyariatkan dua rakaat. Qolaha salatan. Nabi alaihi salatu wassalam mengulangi ini 3 kali. Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Baina kulli adhanaini salatun. Qala fi tsalitsah. Nabi alaihi salatu wasallam menambahkan pada yang ketiga kalinya, baina kulli adhanaini shalah, baina kulli adhanaini shalah, baina kulli adhanaini shalah. Kemudian beliau tambah, liman syaa. Liman syaa, bagi yang mau. Bagi yang mau. Nah, hadis ini maknanya umum, meliputi seluruh sholat fardu antara adzan dan qomat. Jadi masuk di dalamnya antara adzan dan qomat sholat maghrib, antara adzan dan qomat sholat isya, antara adzan dan qomat sholat asar. Ya, ada dua rakaat, tapi bukan rawatib. Nah, itu disyariatkan, mustahab. Kemudian secara khusus sholat maghrib, hadis ini juga hadis dari Abdullah bin Mughaffal juga Al-Muzani radhiyallahu anhu, riwayat Al-Bukhari, ya. Nabi Abdullah bin Mughaffal yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Bukhari lafadznya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Shallu qabla salatil maghrib." Shallu qabla salatil maghrib, kata Nabi. Diulangi sampai tiga kali. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Qala fi salida, yang ketiga kali ini ada tambahan liman syaa. Jadi sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib. Sallu qabla salatil maghrib liman syaa. Gitu. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Dua rakaat maksudnya. Salatlah kalian sebelum salat maghrib. Sholatlah kalian sebelum sholat maghrib, liman syaa, bagi yang mau. Kenapa Nabi SAW mengatakan liman syaa pada kelanjutan hadis? Karahiyata ayyattakhidhan nasu sunnah. Karahiyata ayyattakhidhan nasu sunnah. Nabi mengatakan liman syaa, bagi yang mau. Karahiyata, karena khawatir. Ya, karena mengkhawatirkan ayat takhidahan nasu sunnatan, orang-orang menjadikannya sebagai sunnah seperti rawatib. Jadi itu bukan rawatib. Jadi terkadang dilakukan, terkadang tidak. Nah, bagi yang mau silakan melakukan. Nah, bagi yang tidak enggak masalah. Ya, karena itu bukan rawatib. Adapun rawatib orang-orang berlomba menjaganya. Nah, kan begitu. Itu maksudnya. Ya. Hadis yang ketiga menunjukkan ini, yang menunjukkan kelirunya apa yang dilakukan oleh sebagian masjid, habis azan langsung qomat, tidak memberi kesempatan orang-orang yang mau mengerjakan sunnah dua rakaat ini. Dalilnya yang ketiga yaitu hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Hadis Anas bin Malik riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kata Anas, kana al-muadzin adalah muadzin, juru adzan, muadzin. Jika adzan, apabila muadzin sudah mengumandangkan adzannya di masa Nabi, kalau muadzin sudah adzan, Bilal sudah adzan, qama nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qama nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdiri nah, yani beberapa orang min ashab, dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, yabtadiruna as-sawariya, mereka berebut tiang masjid. Masjid Nabi alaihi salatu ada tiangnya, kalau kita masjid kita subhanallah tidak ada tiangnya. Nah, ya, teknologi di masa itu ya masih sederhana teknologinya. Nah, Ada tiangnya. Nah, tiang-tiang ini diperebutkan oleh beberapa sahabat. Idza adzana kana al-muadzin idza adzan qama nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya. Kalau muadzin, apabila muadzin sudah adzan, beberapa orang dari sahabat berebut tiang. Kenapa berebut tiang? Tiang masjid diperebutkan. Kenapa? Hah? Untuk dijadikan apa? Sutra. Karena mau salat sunnah dua rakaat antara adzan dan qomat, berebut sutra. Jadi tiang yang dijadikan sutra diperebutkan. Nah, ya, hatta yakhrujan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Karena Nabi itu, ya, kalau Adam beliau di rumah, surat sunnah di rumah. Nanti dipanggil, dihubungi oleh Bilal, keluar. Nah, ya, atau yang jelas Nabi keluar, ya, apabila Nabi sudah keluar, dilihat oleh Bilal, baru qomat. Nah, jadi keadaan begitu. Hatta yakhrujan Nabi, sahabat memperbukkan tiang untuk sholat sunnah 2 rakaat antara Adam dan qomat, sampai Nabi SAW keluar dari rumahnya. Wahum kadalik, dalam keadaan mereka para sahabat, ya, demikian keadaannya, yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib, mereka melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Walam yakun bain al-adhan wal iqamati syai, dan tidak ada sesuatu, ya, antara adhan dan qomat, tidak ada pemisah antara adhan dan qomat, ya, kecuali itu kesempatan untuk 2 rakaat. Nah, jadi di zaman Nabi SAW, muadzin, ya, memberi kesempatan, ya, Nabi SAW memberi kesempatan sahabat yang mau mengerjakan 2 rakaat antara adzan dan qomat, seperti yang kita dengar mereka memperebutkan yang masih sebagai setorannya. Nah, kita lanjutkan sedikit, tinggal sedikit, kita tuntaskan. Ya, jadi sudah kita dengar 3 hadis, ya, penjelasannya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, antum tahu kitab Al-Minhaj? Al-Minhaj itu syarah Muslim. Kita biasa dengar syarah Muslim, syarah Nawawi dan syarah Sahih Muslim, namanya Al-Minhaj judul kitabnya. Nah, dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim, An-Nawawi menukil bahwa dalam mazhab Syafi'i ada dua wajah, maksudnya ada dua pendapat yang kuat. Lahu wajah, ada dua pendapat yang kuat mengenai 2 rakaat sebelum maghrib, mengenai salat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ya, kata Nawawi setelah menukil 2 pendapat yang kuat itu, kata Nawawi, yang masyhur dari kedua pendapat itu, yang masyhur dari 2 pendapat tadi, 2 pendapat itu dua-duanya kuat dalam mazhab Syafi'i. Kemudian An-Nawawi menegaskan yang masyhur dari 2 pendapat itu, dan yang masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah, tidak mustahab. Nah, dengar, An-Nawawi menukil bahwa dalam mazhab Syafi'i ada berapa pendapat tentang 2 rakaat sebelum maghrib? Dua-duanya kuat. Kemudian An-Nawawi mengatakan yang masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah tidak mustahab. Nah, negeri kita negeri apa? Hah? Dikenal banyak menganut mazhab Syafi'i. Itu mungkin sebabnya banyak masjid-masjid yang adzan qomat, tidak ada 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, tapi An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah, tapi muhaqqiq, artinya peneliti ilmiah. Beliau meskipun beda sama dengan mazhabnya, beliau tetap rujukkan kalau lebih sesuai dengan dalil. Nah, An-Nawawi mengatakan tetapi kata An-Nawawi yang benar di kalangan para ulama muhaqqiqin. Ya, di kalangan para ulama muhaqqiqin, yani para muhaqqiq, peneliti ilmiah, peneliti ilmu dengan ilmu secara ilmiah, yang berdasarkan dalil, meskipun beda dengan mazhabnya tetap diselisihi, yang penting dalil yang diikuti. Yang benar di kalangan para ulama muhaqqiq, kata Nawawi, adalah mustahab. Nawawi mengatakan yang benar, tetapi yang benar di kalangan para ulama muhaqqiq adalah mustahab, meskipun beda dengan mazhabnya Syafi'i, tetapi tetap dibantah oleh Nawawi. Nah, terkait dengan Adam, An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu', ini sekarang ukilannya di kitab Al-Majmu', kalau tadi dari kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, ini berikutnya dari An-Nawawi, kami ukil dari kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kata An-Nawawi dalam Al-Majmu', sahabat kami, ashabuna, tadi ya, ashabuna, sahabat kami. Siapa sahabat kami? An-Nawawi mengatakan sahabat kami fuqaha Syafi'iyah. Kalau Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin mengatakan ashabuna, maksudnya sahabat kami siapa? Fuqaha Hanabilah. Begitu. Ini harus difahami. Nah, jadi sahabat kami yakni fuqaha Syafi'iyah sepakat mengenai disyariatkannya bagi muadzin untuk duduk setelah adzan, untuk duduk setelah adzan menanti jamaah berkumpul. Jadi muadzin wasyafi'i sepakat muadzin kalau sudah adzan duduk menunggu jamaah pada datang berkumpul, jangan buru-buru qomat, ya. Kecuali sahabat kami sepakat mengenai disyariatkannya bagi muadzin untuk duduk setelah azan menanti jamaah berkumpul, kecuali pada solat maghrib. Mereka berjalan solat maghrib. Kecuali pada solat maghrib muadzin jangan duduk menunggu jamaah berkumpul pada solat maghrib menurut mereka. Kecuali pada solat maghrib. Lantaran sempitnya waktu, ini alasannya. Fuqaha Syafi'iyah memperkecualikan maghrib, alasannya karena sempitnya waktu. Sempit waktunya. Jadi kalau salat-salat yang lainnya muadzin nunggu sampai jamaah berkumpul. Tapi kalau salat maghrib tidak. Alasannya apa? Karena sempitnya waktu. Alasan kedua, dan biasanya jamaah telah berkumpul untuk salat maghrib mendahului azan. Memang biasanya begitu ya kalau kita lihat ya. Iya kan? Biasanya begitu jamaah itu orang tua, kalau anak muda sih. Nah, biasanya orang tua itu kita lihat sudah pada datang sebelum azan memang nunggu sudah. Nah, memang betul ini. Ya, biasanya jamaah telah berkumpul untuk salat maghrib mendahului azan. Ini benar. Nah, sedangkan yang tidak mendahului azan, yang datangnya setelah mendengar azan, sedangkan yang tidak mendahului azan, artinya datangnya setelah mendengar azan, mereka tidak akan ketinggalan dari awal sholat. Mereka pun akan bercepat-cepat kalau sholat maghrib. Nah, mereka tahu. Ya, maghrib sempit dan akan cepat iqamat. Jadi, ya, yang tidak mendahului azan, mereka tidak akan ketinggalan dari awal sholat. Artinya tetap cepat-cepat berangkat. Jadi, setelah azan langsung iqamat saja begitu. Untuk sholat maghrib. Ya. Hanya saja selanjutnya kata Nawawi, hanya saja, ya, ini masih menurut fuqaha Syafi'iyah, menukil dari mereka, hanya saja disukai agar memisah antara azan dan qomat dengan pemisah singkat berupa duduk singkat, sejenak, diam sejenak atau semisalnya. Nah, berarti kan? Yang dilakukan muadzin-muadzin ini yang kita dapati di masjid-masjid tetap beda dengan fuqaha Syafi'iyah. Mereka tetap berdiri kan? Nah, setelah la ilaha illallah, dah salawat, baca doa, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi mungkin secara makna sama. Jadi maksudnya di sini hanya saja disukai agar memisah antara adzan dan qomat dengan pemisah singkat berupa duduk singkat, diam sejenak misalnya, ya, baca doa. Cuma mereka berdiri bukan duduk. Ini begitu maksudnya. Al-Muhim, fuqaha Syafi'iyah mengatakan tetap dipisah. Ada pemisah singkat sekali. Setelah itu langsung qomat. Nah, ini memang mazhab Syafi'iyah. Makanya kami katakan tidak aneh kalau kita mendapati banyak masjid yang begitu. Adzan langsung qomat. Karena ini memang mazhab fuqaha Syafi'iyah. Mereka memperkecualikan maghrib dengan yang lainnya. Dengan alasan sempit waktu, jamaah sudah berkumpul sebelumnya. Jadi setelah azan langsung qomat. Hanya dipisah singkat saja. Nah, lurus sebentar biasanya, nah begitu. Ya, ini berarti apa? Mazhab ini yang kita dengar berarti tidak memberi kesempatan jamaah yang ingin mengerjakan dua rakaat sebelum maghrib, ya kan? Nah, oleh karena itu mazhab ini yang kita dengar dari Kufah Syafi'iyah, mazhab ini terkait dengan ya adzan maghrib diingkari oleh Al-Albani dan Ibn Qayyim. Al-Albani mengingkari dalam Al-Thamar Al-Mustafad, kitab fikihnya Al-Albani. Ibn Qayyim mengingkarinya dalam Al-Syarh Al-Mundhir. Ya, ini menghalangi jamaah untuk mengerjakan, mengamalkan hadis dua rakaat antara adzan dan qomat sebelum sholat maghrib. Nah, ini butuh dibenahi. Ya, betul ada mazhab, mazhab Fuqaha Syafi'iyah sudah kita dengar dinukil An-Nawawi dari Al-Majmu'. Tapi mazhab yang namanya mazhab kalau bertentangan dengan dalil tidak boleh dianut, tinggalkan. Itu mazhab pendapat Fuqaha Syafi'iyah, pendapat mereka, pendapat fuqaha. Nah, kata Imam Malik kalau mengajar di Masjid Nabawi, kullu qawlin yu'khadu wa yuraddu illa qawla sahibi hadzal qabr, menunjuk ke kuburan Nabi. Kullu qawl, setiap ucapan, pendapat yu'khad, boleh diambil, wa yurad, boleh ditolak, illa kecuali qawl, ucapannya sahibi hadzal qabr, ucapan penghuni kuburan ini. Siapa penghuni kuburan ditunjuk? Kuburannya Rasul. Jadi kecuali sabda Rasul. Pendapat Fuqaha Syafi'iyah kalau beda dengan sabda Rasul, tinggalkan. Harusnya begitu. Barakallahu fikum. Alhamdulillah tuntas. Nah, sudah saja. Jadi berikutnya nanti tentang sholat subuh di awal waktu insyaAllah. Nah, barakallahu fikum. Nakhtafi jazakum wa khairan subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah.